Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Telah dibaca tadi oleh sebagian antum atsar yang kita baca kemarin berhubungan dengan ghaflatus salihin, yang ini merupakan salah satu sebab masuknya mereka dalam pemalsuan hadis walaupun tanpa ada kesengajaan. Sekarang kita masuk pada atsar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Haddatsani al-Fadl ibn Sahl. Dikenal dengan Al-A'raj Al-Baghdadi. Telah kita lewati biografi beliau. Qala haddatsana Yazid ibn Harun. Telah menyampaikan hadis Yazid ibn Harun. Ibn Zadan. Al-Wasiti. Salah satu ikhwani fillah huffaz yang masyhur. Mengambil darinya Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali Al-Madini dan sederetan para a'immah. Dikatakan oleh Al-Izli rahimahullahu taala, thiqatun thamtun fil hadith wa kana muta'abbidan hasan as-salah jiddan. Beliau seorang thiqah dari sisi hafalan, terpercaya, juga dari sisi keadilan, thabit, kokoh dalam hadith. Di sisi itu, di sisi yang lain, akhwan, wa kana muta'abbidan, beliau itu seorang ahli ibadah dan bagus salatnya. Hasanas salati jiddan, dan ini yang seharusnya. Seorang belajar hadis, belajar ilmu. Nah, maka hendaknya salat itu betul-betul diberi perhatian. Perbagus salat. Semakin bertambah ilmu, bertambah hafalan, hendaknya bertambah bagus sholatnya. Dan ini kita masih dalam tahapan berusaha untuk itu. Berusaha. Dan banyak-banyak berdoa. Kalau Nabi Ibrahim saja berdoa untuk bisa menjadi orang yang mampu menegakkan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Apalagi kita. Naam. Dan beliau diuji di akhir umurnya dengan kebutaan. Dikatakan oleh Zakaria ibnu Yahya, "Kunna nasma'u anna Yazid min ahsani ashabina salatan wa 'alamahum bisunnah." Ini sampai dikenal dengan bagusnya salat. Nah, jadi bukan hanya dikatakan satu dua orang, tapi memang beliau masyhur dengan bagusnya salat beliau. Dan juga a'lamahum bisunnah, yang paling berilmu di masa itu di tempat tersebut terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal. Dan di antara seagung-agung amalan ya salat. Makanya merupakan sesuatu yang memprihatinkan kalau seorang talib, seorang penuntut ilmu, dari sisi salat, tidak memiliki perhatian yang besar. Terutama salat-salat wajib. Perhatikan. Usahakan untuk tidak telat dari takbiratul ihram bersama imam. Bukan hanya tidak telat rakaat, tapi tidak telat takbiratul ihram. Sebagaimana dulu para salaf betul-betul menjaga. Qala akhbarani Khalifah Ibnu Musa. Adapun Khalifah Ibnu Musa ini khanifillah Al-Kufi, dia seorang yang majhulul hal. Karena itulah dengan sebab perawi ini, atsar yang akan kita baca nanti derajatnya dhaif. Kalau Al-Hafidz rahimahullah ta'ala mengungkapkan dengan mastur, hampir sama. Dia seorang yang majhul. Qala dakhaltu ala Ghalib ibni Ubaidillah faja'ala yumli alayya haddathani makhul haddathani makhul. Khalifah mengatakan, aku masuk pada majlis Ghalib ibni Ubaidillah. Jadi dia menceritakan kisahnya ketika berada di majlis Ghalib ibni Ubaidillah. Al-Uqayli Al-Jazari. Maka beliau pun mendiktekan kepadaku riwayat-riwayatnya dengan mengatakan haddatsani makhul, haddatsani makhul. Telah menyampaikan hadis kepadaku makhul. Diulang-ulang menunjukkan banyaknya riwayat dari makhul. Adapun makhul, ikhwan fillah, maka beliau seorang yang tidak asing bagi kita tentang keutamaannya. Seorang tabi'in jalil. Seorang tabi'in yang mulia. Yang juga dikenal dengan semangatnya beliau dalam melakukan rihlah menuntut ilmu, ikhwan. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Tuftul ardha kullaha fi talabil ilm." Aku telah mengelilingi bumi semuanya dalam menuntut ilmu. Maksudnya bumi-bumi yang diketahui di situ ada 6 sumber-sumber ilmu atau ada ulama di situ. Seorang rujukan bagi manusia pada zaman itu di negeri Syam. Sehingga di zaman itu, lam yakun fi zamani makhul amsara minhu bil futya. Tidak ada di zaman makhul orang yang lebih berilmu tentang apa masalah fatwa. Hal ini juga penting, ikhwan. Pada perkara-perkara nazilah, perkara-perkara yang berhubungan dengan kaum muslimin. Kalau para salaf dulu, mereka apa? Mereka tidak kemudian masing-masing memposisikan diri sebagai pemberi fatwa. Kalau di situ ada orang yang memang menjadi rujukan dan ilmunya diakui, maka merujuk kepada mereka. Dan yakin di Syam, dari si ulama pada zaman itu bukan hanya makhul. Tapi ketika diketahui dia orang yang paling mapan, paling kokoh, maka menjadi rujukan. Dan ulama-ulama yang di bawah beliau yang merujuk. Ini keadaan para salaf. Karena perkara fatwa nah bukan perkara yang ringan. Perkara penentuan ahkam nah bukan perkara yang ringan. Walaupun demikian beliau tidak luput dari apa? Dari ujian di mana beliau disematkan dalam biografinya termasuk orang yang terkena pemahaman qadariyah. Cuman ketika dicek ternyata itu adalah suatu yang batil sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Lam yablughna anna hadan min at-tabi'in takallama fil qadari ila hadaini ar-rajulain Al-Hasan wa Makhul. Fakashafna an dhalik fa idza huwa batil. Ya tidak sampai kepada kami bahwasanya ada seorang dari kalangan tabi'in yang berbicara batil tentang masalah takdir kecuali dari dua orang ini yaitu Hasan Al-Basri dan Makhul. Tapi kemudian kami singkap tentang hal tersebut ternyata adalah suatu hal yang batil. Jadi upaya untuk merendahkan ulama ini sudah ada sejak zaman dulu. Taib dibuat isu yang buruk tentangnya. Untuk apa? Menjauhkan kaum muslimin dari ulama-nya. Karena kalau kaum muslimin sudah jauh dari ulama-nya, ikhwan, ini akan sangat mudah untuk dibuat tercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka suatu sebagai rujukan. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ayat ini tidak akan bisa terlaksana kalau masing-masing menganggap dirinya aku berilmu, aku sudah tahu tidak perlu bertanya. Lalu bagaimana beramal dengan ayat ini? Akan menjadi terkesampingkan. Kenapa? Karena setiap orang yang menetapkan suatu hal merasa dirinya berilmu sehingga tidak perlu bertanya lagi. Tidak perlu meminta nasihat lagi, tidak perlu meminta bimbingan lagi. Dan ini upaya yang yakin sangat apa? Sangat diusahakan oleh syaitan. Tidaklah firqah-firqah muncul khanifilah kecuali di antara sebab utamanya ini. Mereka apa? Menganggap dirinya sudah cukup. Orang-orang khawarij, hudatsaul asnan, dari para pemuda-pemuda yang punya semangat tinggi, ibadah bagus secara zahirnya. Mereka apa? Menganggap lebih dari para sahabat. Tidak perlu bertanya, bahkan Rasulullah dikritik. Rasulullah dikritik. Nah, menganggap pemahaman mereka terhadap ayat inil hukmu illa lillah, ini sudah benar. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ini sudah benar. Tidak mau bertanya kepada para sahabat, kenapa? Karena mereka sudah merasa memiliki ilmu. Nah, berjalan sendiri. Hanya terserumus dalam apa? Dalam kesesatan yang luar biasa. Wasil ibn Atha merasa cukup dengan ilmunya dan pemahamannya, menjauh dari bimbingan ulama-nya, menjauh dari Hasan al-Basri, menganggap tidak benar pemahaman Hasan al-Basri. Nah, tidak mau taklid, menurut dia, tidak mau taklid kepada Hasan al-Basri, sehingga malah tercebur dalam pemahaman Mu'tazilah, bahkan dia menjadi pencetusnya yang tentunya dia akan mendapatkan dosa terus menerus selama ada orang mengikuti kebatilan tersebut. Makanya kalau kita perhatikan para salaf, ikhwan, mereka senantiasa menyeru untuk kembali kepada ulama-nya, mendekat, bukan untuk taklid, bukan untuk apa hulu, bukan, tapi untuk apa? Untuk meminta dan apa? Mendapatkan arahan-arahan. Karena pandangan mereka jauh. Pandangan mereka jauh ketika apa? Melihat suatu peristiwa atau melihat suatu fitnah tidak seperti kita. Di antara sebab utamanya dari sisi rasa takut mereka pada Allah. Rasa takut mereka pada Allah juga dari sisi kedekatan mereka dalam ibadah munajah mereka yang tentunya sangat jauh dengan kita. Ini butuh untuk kita camkan. Qal fa akhadahu al-baul fa qama. Kemudian Ghalib Ibn Ubaidillah yang mendiktekan riwayat dari Makhul dengan banyak ini, ternyata apa? Fa akhadahu al-baul. Maksudnya apa ini? Kencing mengambilnya. Maksudnya fa akhadahu al-baul, yaitu dia apa? Kebelet untuk nambuang air kecil. Maka beliau pun berdiri untuk apa? Buang hajat. Buang air kecil. Nah, ketika berdiri meninggalkan tempatnya, kitabnya masih di tempat itu. Fa nadartu fil qurrasah. Maka aku pun melihat pada lembaran-lembaran kertas atau lembaran-lembaran tempat Ghalib bin Ubaidillah mencatat. Naam, yang dia membaca dari situ untuk didiktekan kepada yang hadir, termasuk di antaranya Khalifah Ibn Musa. Fa idza fiha haddatsani Aban an Anas wa Aban an Fulan. Kemudian ternyata idza di sini idza fujaiyah, menunjukkan apa? Ya, tiba-tiba dia dapati di situ banyak riwayat yang Ghalib mengatakan haddatsani Aban, ya, menyampaikan hadis kepadaku Aban dari Anas, Aban dari Fulan, Naam, dan yang lainnya. Dan Aban sendiri, ikhwani fillah, Naam, seorang yang matruk, seorang yang ditinggalkan. Taib, yaitu Aban Ibnu Abi Ayyash Al-Abdi, matrukul hadis. Aban Ibnu Abi Ayyash Al-Abdi, seorang yang matrukul hadis, kok diambil oleh siapa? Ghalib. Maka ketika di catatan itu ternyata Ghalib mengambil dari jalan Aban, ikhwan, maka kata Khalifah Ibnu Musa, fataraktuhu wa kumtu. Maka aku pun meninggalkan dia dan aku berdiri tidak lagi mengambil hadis darinya. Kenapa? Karena datang dari riwayat seorang yang matruk. Naam. Taib. Inti dari asar ini dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, walaupun datang dari jalan Khalifah Ibnu Musa, untuk menunjukkan bahwasanya mereka, ikhwan, betul-betul menyeleksi. Kalau ada suatu riwayat dari jalan yang di situ ada perawi matruk, maka ditinggalkan, tidak perlu untuk banyak-banyak menulis darinya. Itu intinya sebagaimana kita lewati dalam judul bab ini. Taib, ada pun faedah lain berhubungan dengan faedah biografi sebagian perawi ini, Naam, diingat-ingat. Terutama tentang bagaimana para perawi-perawi yang kokoh, ikhwani fillah, ternyata mereka bukan orang-orang yang mengesampingkan ibadah. Kalau kita perhatikan banyak, bahwasanya thalabul ilmi, menuntut ilmu dibandingkan ibadah, tentunya lebih utama menuntut ilmu. Tapi bukan berarti kemudian ibadah dikesampingkan. Mereka tetap menggabungkan antara ibadah dan menuntut ilmu. Karena itu alamat al-ilmun nafi', alamat ilmu yang bermanfaat. Dan itu juga, ikhwan, di antara sebab untuk seorang bisa kokoh, bisa apa? Bisa sabat dalam menghadapi berbagai macam fitnah, baik fitnah syubhat maupun syahwat, yang pada zaman ini begitu besar, terutama dari sisi fitnah tu syahwat bagi para syabab, bagi para pemuda, baik melalui Naam HP-HP ataupun yang lain. Kalau kita tidak memiliki benteng ibadah, ikhwan, benteng ibadah, maka sangat rentan hati-hati ini apa? Terjatuh dalam fitnah itu. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman kalau sudah tahu itu haram mesti bisa menjauhkan diri darinya. Tidak. Banyak orang tahu keharaman, ikhwan, tapi nekat menceburkan diri ke dalamnya. Nah, jadi jangan merasa aman. Barakallahu fikum. Nasallallahu taufik wassadad. Ini satu athar yang kita ambil. Naktawi bihada walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.